Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dan berkumpul dalam majlis yang mulia, majlis ilmu yang merupakan satu majlis yang apabila seorang mau duduk di dalamnya tidak akan pernah merugi, sebagaimana dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang disebut as-sayyahun, para malaikat yang senantiasa berkeliling ke permukaan bumi ini untuk mencari majlis zikir. Majlis zikir maknanya adalah majlis yang mengingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila para malaikat itu menjumpainya, maka mereka berhenti dan masuk ke dalamnya. Kemudian para malaikat akan memelingkupkan sayap-sayap mereka satu dengan yang lainnya, dan mereka bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia. Apabila majlis seperti itu telah bubar, maka para malaikat pun membubarkan diri dan langsung terbang ke atas langit. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu segala sesuatu, para malaikat ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang diminta oleh hamba-hambaku itu? Maka dijawab oleh para malaikat, bahwa hambamu kami temui dalam keadaan mereka meminta surgamu. Lalu ditanya oleh Allah, apakah mereka pernah melihat surgaku? Maka dijawab oleh para malaikat, mereka tidak pernah melihat surgamu. Lalu dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala manusia-manusia seperti ini, seraya dikatakan, bagaimana seandainya mereka pernah melihat surgaku. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, lalu mereka meminta agar dilindungi dari apa? Maka dijawab oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka minta dilindungi dari nerakamu. Lalu ditanya oleh Allah, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Dijawab, tidak pernah. Maka Allah membanggakan mereka seraya Allah nyatakan, bagaimana seandainya mereka pernah melihat nerakaku. Kemudian mereka minta apa lagi, kata Allah. Maka para malaikat menjawab, mereka meminta ampunanmu. Maka Allah menyatakan, sesungguhnya aku memberikan apa yang mereka harapkan, yaitu surga. Dan aku melindungi mereka dari apa yang mereka takutkan, yaitu neraka. Dan aku mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu seorang malaikat menyatakan, dalam majlis itu ya Allah, ada seorang yang duduk-duduk saja. Dia tidak berniat untuk masuk ke dalam majlis itu, tapi duduk di sampingnya. Maka Allah menyatakan, aku pun memberikannya surga, melindungi dia dari neraka, dan kuampuni dosa-dosanya, karena mereka adalah kaum yang tidak rugi orang yang menjadi teman duduknya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap majlis zikir, majlis ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu majlis yang walaupun kita tidak meminta apa-apa, akan tetapi para malaikat sampaikan kepada Allah bahwa kita minta surganya, dilindungi dari nerakanya, dan minta ampunannya. Maka diberikan oleh Allah surganya, dijauhkan kita dari nerakanya, dan insya Allah diampuni dosa-dosa kita, bahkan siapapun yang duduk walaupun pada awalnya tidak berniat bergabung. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang akhlak-akhlak yang buruk, perangai yang tidak terpuji, perangai yang tercela, yang kita pelajari supaya kita berhati-hati dan tidak terjatuh ke dalamnya. Perangai ke-10 adalah dikatakan sama'u kalamin nasi ba'dihim bi ba'd wa qabuli dzalika duna tamhisin wa tathabbutin. Mendengarkan ucapan yang dinukil oleh manusia dan menerima ucapan itu, menelannya dengan mentah tanpa diteliti dan di cross check. Dalam kehidupan kita, kalau kita titip uang, kira-kira bertambah apa berkurang? Berkurang. Ada uang penjagaan, ada uang biaya kirim, yang dengar ada biaya dengar, yang melihat juga ada biaya melihat. Ya, tapi kalau titip omongan, nggak suruh nambah, insya Allah ditambah. Ya. Nah, kemudian biasanya muncul satu isu dan kabar burung dengan berbagai tambahan dan bumbu, sehingga semakin besar apa yang disampaikan dan apa yang diceritakan kepada manusia. Maka kita orang yang mendengarnya, sikapnya adalah tidak boleh menelan mentah-mentah tanpa mengeceknya. Termasuk dalam hal ini adalah berita-berita yang ada di mass media. Tidak bisa dijadikan patokan ataupun standar bahwasanya semua yang disampaikan benar. Karena berapa banyak kasus, ada kejadian, saya punya kenalan membuat perpustakaan. Koleksinya 600 judul buku. Ditulis dalam berita 6.000 buku. Coba nambahnya gampang, tambah 0, Tapi yang merealisasikan, yang mewujudkan ini yang puyeng. 6.000 aslinya cuma 600, berarti kurang berapa? 5.600 ya. 5.600 judul buku dapat dari mana? Nah, seperti itu. Ini salah satu bukti saja bahwa kadang berita walaupun dari mass media, koran dan televisi itu tidak bisa dijadikan pegangan secara mutlak. Sehingga kita tidak boleh menerimanya bulat-bulat, akan tetapi harus diteliti. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir dari Timur Tengah. Kata beliau, minal ghalatil fahishi al khatiri qabulu qawlin nasi ba'dihim bi ba'd, termasuk kesalahan yang sangat jelek dan berbahaya adalah menerima ucapan manusia satu dengan yang lainnya, thumma yabni alaihi sami'u hubban wa bughdan, kemudian yang mendengar berdasarkan isu itu dia memilih mencintai ataukah membenci. Jadi diceritakan ada orang seperti ini, si fulan, si A melakukan ini dan itu. Dengan hanya mendengar berita itu dia langsung mengambil sikap, oh saya benci orang ini atau saya suka orang ini. Wa madhan wa dhamman, pujian dan celaan termasuk dalam hal ini. Fakam hasala bihadzal ghalati min umurin sara akibatuhan nadamah, berapa banyak sikap seperti ini pada akhirnya akan melahirkan penyesalan. Berapa banyak kadang orang khususnya di zaman sekarang yang tidak begitu terkenal, akan tetapi kemudian ada promotor yang mendanainya sehingga dijadikan sebagai orang yang sangat terkenal. Semua kebaikannya diangkat, semua sisi baiknya ditonjolkan, aibnya ditutup. Tapi nanti kalau sudah selesai batas mainnya, batas tampilnya dibalik, semua keburukannya diobral, bahkan yang sebenarnya urusan pribadi dibongkar. Maka isu dan juga berita yang tersebar ini patut dipelajari sebelum kita bersikap berdasarkan hal itu. Karena sesuatu yang tidak pasti. Wa kama sya'an nasu 'anil nas umuran la haqiqa la haqa'iqa laha bil kulliyah. Berapa banyak manusia menyebarkan berita tentang kaum yang lain dalam perkara-perkara yang sebenarnya yang diberitakan itu tidak melakukan sama sekali. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang terlebih ketika dekat waktu kampanye. Setiap partai punya stasiun televisi sendiri. Maka yang diangkat tokoh-tokohnya. Walaupun tokohnya punya kasus yang besar, punya satu kedzaliman yang besar, tapi karena itu tokohnya, maka media massa yang milik partai tersebut akhirnya menggambarkan orang ini begitu baik. Sebaliknya kadang orang yang baik pun, tapi karena tidak diridhoi, yang diangkat adalah berita-berita buruk tentang dirinya. Maka kalau kita perhatikan pada masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang sangat kejam. Dan jauh dari keaslian dan kejujuran. Sehingga kita sebagai rakyat ataupun masyarakat biasa tidak bisa dengan jernih menilai segala sesuatu. Karena orang sudah begitu canggih menguasai ilmu komunikasi sehingga yang baik jadi jelek, yang jelek jadi baik. Maka dikatakan dalam hal-hal seperti ini, ketika ada berita-berita yang muncul, maka kewajiban bagi seorang yang berakal yang pertama adalah at-tathabbutu wat-taharruzu, mengecek dan berhati-hati. Ya. Wa adamu tasarruf, dan tidak tergesa-gesa. Sehingga dengan ini akan beda orang yang agama dan akalnya sehat dengan yang tidak. Sebagaimana pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengutus seorang untuk memungut zakat dari suatu kaum. Memungut zakat dari suatu kaum. Ketika hampir sampai di daerah kaum tersebut, petugas Rasulullah ini melihat kaum ini berkerumun seperti bersiap-siap. Disalahfahami bahwa kaum ini tidak mau membayar zakat dan ingin membangkang perintah Rasulullah. Akhirnya pemungut zakat ini tidak berani datang, justru balik pulang mengatakan kepada Rasulullah bahwa kaum tersebut tidak mau membayar zakat. Rasulullah tidak langsung kemudian menerima berita ini, maka dikirimkan pasukan kecil untuk mengecek kebenaran berita ini. Ternyata dari pasukan kecil yang mengecek berita ini diketahui bahwa kaum ini berkumpul bukan untuk menentang Rasulullah, tapi mereka malah menanti-nanti petugas zakat ini mau disambut. Tapi diberitakan kepada Rasulullah kaum ini membangkang. Maka turunlah ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, apabila datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa berita, fatabayyanu, maka ceklah dan telitilah, antusibu qauman bijahalatin, jangan sampai engkau menghukum suatu kaum tanpa dasar pengetahuan yang jelas. Jadi ini kasus nyata di zaman Rasulullah, terjadi kesalahpahaman berita karena kepolosan saja, tidak disengaja. Tapi akibatnya apa? Seandainya Rasulullah waktu itu begitu saja menerima berita tersebut, tentu Rasulullah akan mengirim pasukan untuk memerangi kaum tersebut. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang bijak, tidak mudah menerima berita begitu saja, sehingga dicek. Akhirnya kaum ini pun tidak mendapatkan hukuman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran berita yang keliru. Maka ini adalah pelajaran yang langsung pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya di zaman sekarang lebih patut kita mempunyai sikap tersebut. Sikap selalu mengecek, teliti dan berhati-hati di dalam mensikapi berita yang sampai kepada kita. Kalau saja di zaman Rasulullah tidak sengaja tapi akibatnya sangat buruk dan besar, maka tentunya di zaman kita ini kadang disengaja berita-berita yang miring atau berita-berita yang baik untuk kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga kita kalau bersikap berdasarkan hal itu akan menyesal di kemudian hari. Na'udzubillah min dzalik. Perilaku dan perangai yang buruk berikutnya, yaitu yang ke-11, at-tajassusu wat-tahassusu. At-tajassusu wat-tahassusu, yaitu sikap memata-matai dan mengorek-ngorek kesalahan orang lain dan aib orang lain tanpa ada maslahat di balik itu. Ini tidak boleh. Jadi mencari-cari kesalahan orang lain, mengorek-ngorek kesalahan orang lain tanpa ada maslahat yang diharapkan darinya, ini tidak boleh. Sebagian ulama menyatakan at-tajassusu al-bahthu 'anil aurat, memata-matai itu maknanya adalah mencari aib orang lain. Itu tajassus, memata-matai maknanya. Adapun at-tahassus, saya belum ketemu bahasa Indonesianya, tapi di sini dimaknai al-istima'u li haditsil qaum, nguping. Nguping bukan ngopi ya. Kalau ngopi boleh. Nguping. Ada satu kaum sedang membicarakan sesuatu dan dia bukan orang yang berkepentingan dalam hal itu, kemudian berusaha memfokuskan pendengaran sehingga bisa mendengar apa yang mereka perbincangkan. Atau bahasa kita adalah nguping. Sebagian ulama menyatakan bahwa memata-matai adalah al-bahthu an bawatinil umur wa aktharu ma yakunu fi syarr. Bahwasanya memata-matai adalah membongkar-bongkar rahasia. Maknanya itu membongkar-bongkar rahasia. Dan biasanya yang dicari itu yang buruk. Adapun at-tahassus itu keburukan yang langsung bisa dilihat ataupun didengar. Ini sedikit ada perbedaan, akan tetapi kesimpulannya baik memata-matai ataupun nguping, berusaha mencuri berita dari satu kaum, adalah secara asal hal ini tidak diperkenankan di dalam Islam. Ya. Kecuali memang kaum tersebut adalah misalnya maaf komplotan perampok. Ya. Sudah jelas-jelas dia ini komplotan perampok dan kita kenal sedang merencanakan sesuatu merampok suatu rumah misalnya. Maka kita boleh melakukan tajassus ini karena ada maslahatnya. Karena memang nyata-nyata mereka mau melaksanakan keburukan. Tapi ketika tidak ada maslahatnya, kembali kepada hukum asal, yaitu tidak diperkenankan. Dan biasanya orang yang suka memata-matai itu sifatnya begini. Kalau orang lain punya kebaikan, disembunyikan. Tapi kalau ada orang lain punya keburukan, disebarkan dan gembira. Ya. Ini sifat yang buruk, Pak. Buruk. Ya. Kalau kita punya sifat melihat orang lain itu baik, kita benci dan tidak mau menceritakan kepada orang lain. Tapi ketika orang ini keliru, kemudian kita bongkar-bongkar, itu berarti kita ada penyakit hati yang luar biasa. Yaitu sikap suka memata-matai tadi. Sebagaimana disebutkan oleh seorang penyair, iyasma'u sayyi'an daru bihi faraha. Jika mereka mendengar keburukan, maka mereka segera terbang dengan gembira membawa keburukan itu. Minni wa ma sami'u min salihin dafanu. Apabila mereka mendengarkan kebaikan dariku, maka mereka kubur dalam-dalam. Jadi syairnya menyatakan gitu. Iyasma'u sayyi'an taru bihi farahan minni wa ma sami'u min salihin dafanu. Apabila mereka mengetahui keburukan dariku, maka langsung mereka terbang dengan gembira membawa berita buruk itu. Adapun jika mereka mendengarkan kebaikan dariku, maka mereka kubur dalam-dalam. Maka sifat seperti ini adalah sifat yang tidak baik, sifat yang dibenci di dalam Islam, karena ini juga di dalam masyarakat kita pun merupakan satu sifat yang dibenci secara alamiah, secara fitrah, karena banyak merugikan persahabatan dan hubungan di antara manusia. Dan seorang penyair mensifati orang yang suka memata-matai itu dengan satu ungkapan yang sangat indah, yaitu dikatakan orang yang suka mencari kesalahan orang lain itu seperti lalat. Nah, Bapak, kalau ada orang punya sifat suka cari kesalahan orang lain, maka dikatakan dia ini memiliki sifat mirip dengan lalat. Gimana itu maksudnya? Nah, ini penyairnya menjelaskan. Syarrul wara bi uyubin nasi mushtaghilu mithlu dzubabi yura'i mautinal ilali. Ya. Seburuk-buruk orang adalah orang yang sibuk dengan aibnya manusia, seperti lalat yang senantiasa mencari tempat penyakit atau senantiasa mencari borok. Ya, coba Anda habis jatuh, ya, terluka, kemudian la qadarullah borok. Apa bahasa Indonesianya borok itu, Pak? Koreng di kepala. Borok itu apa ya? Agak membusuk ya. Boleh dikatakan lukanya agak membusuk. Nah, itu biasanya lalat tidak mau pergi. Kita pukul, jatuh dia, begitu sadar balik lagi. Yang lain datang temannya gitu. Semua jenis lalat seperti itu. Cari tempat yang kotor, tempat yang ada penyakitnya. Maka orang yang sibuk mencari aib dan kesalahan orang lain diumpamakan seperti lalat ini. Kalau ada tempat penyakit, selalu dia mencarinya. Ada aib orang lain, langsung refleks waspada, menelusuri dan kemudian menebarkannya. Persis seperti lalat. Indah syair ini. Iya. Syarrul wara bi uyubin nasi mushtaghilun mithlu dzubabi yura'i mautinal ilali. Iya. Seburuk-buruk manusia adalah yang sibuk dengan aib manusia, sebagaimana lalat yang senantiasa mencari tempat berpenyakit. Ya. Seorang ulama bernama Ibnu Hibban menjelaskan akibat orang yang suka memata-matai dan mencari aib orang lain. Kata beliau, فَمَنْ اِشْتَغَلَ بِعُيُوبِ النَّاسِ عَنْ عُيُوبِ نَفْسِهِ عُمِيَا قَلْبُهُ. Ya. Barang siapa yang sibuk dengan aib manusia sehingga lupa terhadap aib dirinya sendiri, maka akan dijadikan sanubarinya itu buta. Akan dijadikan batinnya buta. Wata'iba badanuhu, dan badannya akan payah. Ya, karena tenaganya terkuras untuk mencari aib orang lain. Karena aib orang lain itu biasanya kira-kira tertutup apa terbuka, Pak? Aib orang lain tertutup. Untuk membuka tutupnya ini perlu tenaga. Tapi kalau aib diri sendiri perlu buka? Enggak perlu, kita tahu. Makanya dikatakan kalau orang sudah sibuk dengan aib orang lain, di antaranya selain batinnya buta dan juga badannya payah, kehabisan tenaga. Wa ta'addara 'alaihi tarku 'uyubi nafsihi, dan dia tidak bisa meninggalkan dan memperbaiki aib dirinya sendiri. Fa in ajaza an-nasu min man'aba an-nasa bima fihim wa ajaza minhu man'abahum bima fihi. Ya. Dan ini adalah dikatakan sebagai ungkapan terhadap orang-orang yang sibuk dengan aib orang lain. Pertama, batinnya akan buta, karena diibaratkan dalam pepatah kita kan gitu, ya, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan, ya. Padahal kuman kalau di seberang lautan kira-kira mandangnya kan susah payah kita, Pak. Tapi kelihatan. Tapi gajah di pelupuk mata tambah enggak kelihatan. Ini berarti batinnya buta. Kemudian yang kedua, badannya akan susah, akan payah, karena mengerahkan segenap kemampuan untuk membongkar aib orang lain. Kemudian yang ketiga, orang ini akan rugi karena tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dan orang yang suka mencari aib orang lain, dia tidak sadar bahwa dia ini adalah orang atau manusia biasa yang suatu ketika akan salah juga. Maka cara dia seperti ini, akan ada orang yang membalasnya serupa dengan perbuatannya. Al-jaza'u min jinsi al-amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Sebagaimana seorang penyair menyatakan, fala tawdobanna min siratin anta sirtaha wa awwalu radin siratan man yasiruha. Yeah. Janganlah anda marah terhadap perilaku yang sebelumnya anda juga melakukannya, dan orang yang pertama kali ridho dengan model seperti ini, dia juga akan terkena cara yang dia tempuh. Kalau orang Arab, syair yang lain menyatakan, idza kana baituka minazzujajati fala tarmi buyutan nasi bil hijarati. Apabila rumahmu terbuat dari kaca, jangan lempar rumah orang lain dengan batu. Apa maksudnya? Apabila rumahmu terbuat dari kaca, jangan melempar rumah orang lain dengan batu. Nanti dibalas, rumahmu hancur. Rumah dari kaca. Kaca perlambangan benda yang mudah hancur. Iya. Kalau anda rumahnya terbuat dari kaca, aib anda sangat banyak, kemudian malah anda mencela orang lain, orang lain ketika tahu aib anda langsung membalas dan anda langsung hancur. Itu maknanya, idza kana baituka minazzujajati fala tarmi buyutan nasi bil hijarati. Jika rumahmu terbuat dari kaca, jangan lempar rumah orang dengan batu. Nanti kamu dapat balasannya sehingga rumahmu dan dirimu hancur. Ya. Ini. Yang ke-12 dari sifat-sifat yang buruk. Ya. Nanti setelah yang ke-12 ini, jika ada pertanyaan, saya batasi sampai di sini. Kalau tidak ada, nanti kita lanjutkan sedikit tentang perangai yang buruk nomor 13. Sekarang nomor 12. Muqabalatun nasi biwajhain. Orang bermuka dua. Jadi orang itu tidak boleh bermuka dua. Dan kita sendiri dalam kehidupan ini, apakah itu dengan orang terdekat dengan kita, istri kita, suami kita, anak kita, atau dengan teman sejawat kita, atau dengan tetangga kita, atau dengan relasi manapun, kalau kita tahu dia ini bermuka dua, maka sama sekali kita tidak berselera untuk berteman dengan orang ini. Ya, tidak enak. Kelihatannya di depan senyum, tapi di belakang menikam. Dan ini termasuk akhlak yang buruk. Kurang lebih adalah akhlaknya seperti kaum munafikin, yang mereka adalah menampakkan Islam tapi di dalam batinnya memusuhi Islam. Ini perlu kita waspadai. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal ini. Tajiduna syarran nasi dzal wajhain. Kalian akan dapati seburuk-buruk manusia adalah yang bermuka dua. Alladzi yalqa haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Yang dia menemui suatu kaum dengan model wajah seperti ini dan menemui kaum yang lain dengan model wajah yang lain, maksudnya sikapnya yang lain. Ya. Di sini mendukung, di sana malah menjelek-jelekkan kita. Ini adalah dzul wajhain. Bahkan orang-orang jahiliyah pun sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka sangat benci terhadap orang yang bermuka dua. Dan perlu kita ketahui mereka dikatakan adalah satu kaum yang hidup di masa jahiliyah, masa kebodohan, tapi dari segi akhlak banyak yang di zaman kita tidak mampu seperti mereka. Dari segi kedermawanan ketika menghormati tamu tidak kita jumpai di zaman kita. Dikisahkan di zaman jahiliyah ada seorang musafir melihat kuda yang sangat bagus milik seseorang. Maka musafir ini bertamu kepada pemilik kuda ini. Dan pemilik kuda ini ingin menghormati tamunya. Ternyata dicari-cari di dapur dan sebagainya, dia tidak punya harta yang berharga untuk memuliakan sang tamu kecuali kudanya. Kudanya disembelih, dimasak, dihidangkan, dimakan bersama sampai kenyang. Ya, setelah kenyang, baru tamunya ini bilang, "Saya kesini sebetulnya sangat kagum dengan kudamu dan aku ingin memintanya." Kata tuan rumahnya, "Kalau seandainya engkau ucapkan hal ini di awal pertemuan kita, niscaya saya akan dengan sukarela memberikannya. Tapi masalahnya sekarang sudah kita santap." Ya, sampai seperti itu. Di zaman kita sulit jumpai akhlak seperti itu. Akhlak yang lain, mereka walaupun di masa jahiliyah, masa kebodohan, tidak pernah berbohong. Di antaranya Abu Sufyan ketika belum masuk Islam, ketika bertemu dengan Raja Romawi bernama Heraklius, maka Heraklius bertanya tentang Muhammad. Ditanya, "Apakah Muhammad ini seorang raja dulunya, putra raja?" Dijawab, "Bukan." Lalu ditanya, "Apakah Muhammad ini orang rendahan atau orang terhormat?" Kata Abu Sufyan, "Muhammad ini orang terhormat, dari suku paling terhormat di antara kita dan keluarga paling mulia di antara kita." Dan diberikan pertanyaan oleh Raja Heraklius dengan pertanyaan-pertanyaan yang kata Abu Sufyan, "Seandainya dusta itu adalah bukan aib, aku lebih suka menjawabnya dengan dusta, karena semuanya menguntungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sedangkan waktu itu Abu Sufyan musuh Rasulullah, belum masuk Islam. Tapi karena mereka tidak terbiasa dan menganggap aib berdusta, walaupun musuhnya itu banyak kebaikannya, ketika ditanya tidak bisa lisannya kemudian mengatakan bahwa musuhnya itu akhlaknya ataupun keadaannya jelek. Tetap diucapkan apa adanya. Maka kadang kita terlalu berlebihan mengatakan, "Oh itu mereka masih masa jahiliyah dan sebagainya." Tapi kalau dicerminkan sekarang jauh lebih jahiliyah. Walaupun mungkin profesornya banyak, ya, doktornya banyak, gelarnya bertubi-tubi tapi bohongnya lancar. Yeah. Mereka pendidikannya, bahkan mungkin orang Arab jahiliyah dahulu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Yeah. Mereka terbiasa dengan hafalan saja. Tapi yang namanya kejujuran sangat dipegang ketika itu. Janji adalah seperti itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat heran dan mengingkari jika ada seorang muslim itu bohong. Al-muslimu yakdzib. Sampai Rasulullah pernah menyatakan seperti itu. Muslim dia masih mau berdusta. Bagaimana hal itu seandainya Rasulullah melihat umatnya zaman sekarang? Lebih terheran-heran lagi. Iya. Muslimnya masya Allah, KTP-nya, SIM-nya muslim semua, Islamnya. Tapi kalau bohong paling lihai. Ya, ini perlu kita camkan. Nah, termasuk lawan dari kejujuran ini bermuka dua dalam bersikap. Ya, dalam bersikap tidak boleh bermuka dua. Nah, ini adalah akhlak yang ke-12 yang banyak celaan dan tidak boleh seorang muslim memiliki sifat seperti ini. Justru seorang muslim itu ciri khasnya adalah seorang yang tegas di dalam bersikap berdasarkan pijakan-pijakan yang jelas dan arahan-arahan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disifati oleh Rasulullah, orang yang bermuka dua adalah orang yang paling jelek. Na'udzubillah min dzalik. Sebelum saya lanjutkan, saya persilahkan mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan dari tiga sifat tadi, yaitu mendengarkan berita dari orang lain tanpa mengecek dan mengklarifikasi. Yang kedua adalah memata-matai dan mencari-cari aib orang lain. Yang ketiga adalah bermuka dua terhadap orang lain. Ini adalah sifat-sifat yang buruk yang kita pelajari bukan untuk kita laksanakan, akan tetapi supaya apabila memang kita memiliki sifat seperti itu, hendaklah dijauhi dan sedikit demi sedikit dihilangkan dari diri kita, sehingga kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau dinyatakan dan bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka di antara kesempurnaan akhlak yang mulia, kita tinggalkan akhlak dan perangai yang buruk, di antaranya apa-apa yang telah kita pelajari sedikit demi sedikit ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan atau tidak ada? Nggih, monggo. Tadi Ustaz mengatakan bahwa menerima berita kabar buruk tanpa diklarifikasi terlebih dahulu. Itu dalam Al-Qur'an itu tentang pasif, Ustaz. Kalau misalnya kita menerima kabar buruk, kadang-kadang ada beberapa berita yang menurut kita itu disampaikan kepada orang pasif, malah terkadang dari orang-orang yang kita percaya. Apakah mereka harus kita, apakah berbeda berucik dahulu, ataukah kita menganggap bahwa mereka orang pasif? Yeah. Kalau kita telusuri kasus ataupun kisah tersebut, yang memberitakan itu seorang sahabat. Ya, kalau sahabat tentunya secara kedudukan asalnya adalah orang-orang yang mulia, orang-orang pilihan. Tapi karena membawa berita yang tidak ada buktinya, langsung dilabeli sebagai fasik. Ya, maka kita pun dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kepada orang yang kita percayai, ya, yang kita percayai, maka minimal kita tanyakan apa buktinya. Ketika dia menyatakan bahwa si fulan begini begini ini, lalu kita tanya, oke, ya saya terima, tapi apa buktinya? Biasanya, apalagi di zaman sekarang, itu vonis lebih cepat daripada buktinya. Ketika ditanya bukti, bingung. Sering seperti itu. Ya. Makanya kalau kita lihat konteks cerita tadi, kisah tadi, yang membawa berita sahabat Nabi yang secara asal akhlaknya mulia, kedudukannya tinggi dan sebagainya. Tapi dalam hal ini salah paham, sepele, salah paham. Tapi karena kalau tidak apa namanya, Rasulullah mengambil sikap yang benar, maka akan menimbulkan satu petaka yang besar, maka penyebabnya ini langsung dilabeli fasik. Ya. Dilabeli fasik. Jadi fasiknya ini bukan asli. Bukan jelas-jelas orangnya ini orang fasik, bukan. Ini orangnya soleh, tapi salah dalam menyampaikan informasi yang tanpa bukti, sehingga ditempelkan sifat fasik kepadanya. Karena itu tadi, dia membawa berita tanpa ada dasarnya, tanpa ada buktinya. Seperti ini. Jadi walaupun mungkin yang sudah kita kenal, ibadahnya, solehnya dan sebagainya, kemudian dia menukilkan satu berita, yeah, tentang orang lain misalnya, khususnya dengan berhubungan dengan kehormatan orang lain, maka kita tanya buktinya, mana buktinya? Dan sering dalam pengalaman kita, orang-orang seperti ini itu ketika ditanya bukti, itu yang keluar bukan bukti tapi tuduhan kedua. Yeah. Oh misalnya orang ini itu bejat. Apa bejatnya? Apa buktinya dia bejat? Iya, katanya tetangganya dia itu bejat. Kak, tuduhan dua. Iya, jadi menisbatkan tuduhan dari tetangganya. Kalau kita tanya apa buktinya bahwasannya tetangga ini itu memvonis orang ini sebagai orang yang bejat, apa buktinya? Iya, jadi walaupun dinisbatkan kepada tetangganya, tetangganya tentunya akan tahu kenapa sampai memvonis seperti itu. Ya, baru apabila memang terbukti dan memang apa namanya seperti yang dikatakan, baru bisa kita terima. Ya, jadi yang membawa berita itu orangnya baik, tapi karena salah paham dan tidak menyampaikan berita berdasarkan bukti yang jelas, langsung dilabeli. Yang melabeli Allah, itu ayat Al-Quran. Inja'akum fasik. Jadi Allah langsung melabeli orang ini sebagai seorang yang fasik, dan sengaja memang tidak disebutkan namanya untuk kehormatan seorang sahabat. Jadi tidak disebutkan karena kaidah dalam ilmu tafsir dikatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Pelajaran yang diambil dari Al-Qur'an itu adalah dari keumuman lafadznya. Ini lafadznya umum siapa saja. Tidak terbatas kepada kekhususan sebab turunnya suatu ayat. Ya, sebab turunnya suatu ayat itu cuma membantu pemahaman. Tapi pelajaran yang diambil itu dari lafadznya, bukan dari kekhususan sebab turunnya suatu ayat. Ya, bisa dipahami ya? Oke, ada lagi? Monggo. Dia memenangkan sebuah persoalan yang pada akhirnya dia pasti salah, tapi dia akhirnya menjadi menang karena kepandaiannya tadi. Itu bagaimana secara hukum Allah dan lanjutan dari dia, apakah dia tetap berusaha seperti itu atau mungkin hukum Allah akan kembali padanya? Iya. Dalam hal seperti ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwasanya aku ketika menghukumi perselisihan di antara kalian, aku ini menghukumi secara zahir kalian. Jadi apa dari bukti yang sampai kepada Rasulullah itu Rasulullah menghukumi berdasarkan itu. Adapun apabila ada di antara kalian yang pandai bersilat lidah, padahal dia tahu bahwa dirinya pada posisi yang salah, kemudian dia lanjutkan dengan hukum yang aku keluarkan berdasarkan data-data itu tadi, maka sungguh dia telah mengambil bagian dari neraka. Ya. Jadi Rasulullah sendiri pun itu tidak tahu tentang perkara yang gaib. Tidak semua permasalahan ketika ada sengketa dan sebagainya, kemudian ada wahyu yang turun, tapi Rasulullah menghukumi secara zahirnya. Dan kita pun sebetulnya gitu, melihat orang itu bahirnya, lahirnya muslim, ya sudah muslim, kita husnudzon, iya. Sampai ada sesuatu yang nyata, jelas, benar tentang perubahan status orang ini. Misalnya muslim, tapi akhlaknya seperti ini, buktinya ini, itu baru. Tapi selama zahirnya muslim, kita husnudzon sudah, iya. Dan itu kemampuan kita. Adapun batin itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari persoalan itu, kita pun dalam kehidupan ini tidak bisa menang-menangan sebetulnya. Walaupun kita mungkin punya kemampuan memenangkan sesuatu persengketaan, tapi kita tahu sebetulnya kita ini salah. Tapi kita tahu jalur supaya bisa menang. Maka sesungguhnya ketika kita teruskan langkah itu dan menang, dan kita ambil apa yang bukan menjadi hak kita, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala tetap kita dimintai pertanggungjawaban atas kezaliman yang kita lakukan. Ya, jadi begitu, Bang. Ada lagi mungkin? Seperti apa namanya? Pengacara ataupun apa? Pengusaha-pengusaha yang berada di sana di situ sini itu. Termasuk semuanya. Iya, jadi kalaupun profesinya sebagai pengacara, maka jadilah pengacara yang jujur. Sebagian pengacara ketika jujur, dia tidak mau membela kliennya atau klien istilahnya ya, kecuali kliennya itu betul-betul pada posisi yang benar. Sehingga bagi seorang muslim yang baik, seandainya dia jadi pengacara, maka harus jadi pengacara yang membela orang dalam hal yang benar. Kalau salah, tidak boleh sama sekali seorang pengacara itu hanya demi mendapatkan uang kemudian membela kebatilan. Jadi sebetulnya pengacara pun bisa menjadi orang baik, bisa menjadi orang yang jahat. Tapi tetap hukum Allah Subhanahu wa taala, walaupun di dunia ini orang bisa memutuskan ini dan itu, tapi nanti di akhirat peradilannya berbeda. Ya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga semakin hari semakin sempurna akhlak kita sehingga menjadi benar-benar pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dianugerahi dan diberikan rezeki bisa mendampingi beliau di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.